banyak kalimat qauluhu. Isinya kitab qauluhu semua. Wa qauluhu wa qauluhu wa qauluhu. Tsumma inna fi ta'dhimil qubur wa ittikhadhi ayad ittikhadhi ayadan. Baik. Sedikit lagi selesai. Bab. Siap-siap kalian menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Thumma inna fi ta'dhimil qubur wa ittikhadhiha a'yadan min al-mafasidil 'azimah allati la ya'lamuha illallah. Kemudian sesungguhnya dalam pengagungan kuburan, pengkultusan kuburan dan mengambilnya, menjadikannya sebagai tempat perayaan, tempat keramaian, minal mafasid, padanya ada kerusakan-kerusakan yang azimah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Yani yang selain apa yang sudah kita sebut masih banyak lagi kejelekan-kejelekan yang hanya Allah yang tahu. Ma yadhabu li ajlihi kullu man fi qalbihi waqarun lillah wa ghiratun ala tauhid. Kemunkaran-kemunkaran dan mafasid yang membuat marah karenanya. Setiap orang yang hatinya punya penghormatan pada Allah. Setiap orang yang punya penghormatan kepada Allah. Setiap orang yang hatinya dipenuhi pengagungan terhadap Allah. Pasti akan marah. Melihat orang-orang yang mengkultuskan kuburan-kuburan. Dan yang di hatinya ada ghiratun ala tauhid. Yang ada kecemburuan terhadap tauhid, tentunya akan marah melihat mereka mengagungkan kuburan lebih daripada pengagungannya terhadap masjid. Wa tahjinun wa taqbihun li syirk. Walakin ma li jurhin bimayyitin ilamu. Ini masih kelanjutan yang tadi, kalau tahjin wa takbihnya. Ini orang yang di hatinya ada penghormatan kepada Allah, yang memiliki ghirah terhadap tauhid dan memiliki kebencian dan menganggap jelek kesyirikan, tentunya akan marah melihat mereka-mereka yang berlebih-lebihan terhadap kuburan. Sampai meratap memujanya, sampai menyanjung-nyanjungnya, menyebutkan seakan-akan dikir, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Seperti zikrullah. Maka pasti orang yang cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, memiliki kebencian kepada penyembahan berhala atau memiliki kebencian kepada syirikan, pasti akan marah melihat mereka. Walakin mali jurhin bimayyitin ilamu. Tetapi luka itu bagi mayit enggak akan terasa. Wama li jurhin bimayyitin ilamu. Ada syatru baitin min qasidah tawilah. Yaitu syairnya Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Awalnya, kalau tadi belakangnya, ini awalnya. Man yahun yashulul hawanu alaih. Man yahun yashulul hawanu alaih. Siapa yang menghinakan dirinya, maka akan mudah baginya untuk menjadi terhina. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tetapi luka bagi orang yang mati tidak terasa. Jangankan orang mati, orang tidur aja kadang enggak terasa. Ya Pak ya. Dibangunin, tapuk, jambak, kakinya tarik, sholat. Ya, tetap aja tidur. Gak merasa apa-apa. Sampai dijeritin telinganya, woi, bangun. Ya, tetap aja gak bangun. Wama li jurhin bimayitin ilamu. Apalagi mayit. Ini kedudukannya hanya sebagai pepatah. Bukan hujjah, bukan pula akwal ulama. Bahkan Abu Thayyib Al-Mutanabbi disebut mutanabbi karena dia mengaku nabi. Qila, dikatakan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Al-mutanabbi ini yani yang memberi atau yang seperti nabi. Barakallahu fikum. Yuqala dzalika wallahu ta'ala alam. Karena ada yang menyatakan bahwa makna mutanabbi bukan itu, tetapi memberi kabar apa-apa yang orang belum tahu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Kata-katanya wa mal jurhin bimaitin ilamu banyak dipakai oleh para ulama sebagai pepatah untuk menunjukkan kalau seorang yang hidup tetapi melihat kemunkaran tidak bergeming, melihat kejelekan tidak sama sekali terpengaruh, tidak marah, tidak jengkel, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, ini orang kayak orang mati. Melihat kejelekan-kejelekan harusnya sakit. Tetapi wa mal jurhin bimayitin ilamu, tapi sayang, luka pun enggak terasa pada orang mati begitu. Sehingga tidak perlu lagi diterjemahkan atau ditafsirkan. Si fulan melihat kemunkaran orang menghina Allah di hadapannya, dia kok diam. Kamu jawab dengan enteng. Memang luka enggak terasa bagi orang mati. Apa maksudnya? Orang itu kayak orang mati. Mau apapun disayat-sayat sekalipun dia akan diam. Tidak akan berbuat. Bahasa Arabnya wa mali jurhin bimayitin ilamu. Famin mafasid. Famin mafasid ittikhadiha a'yadan. Di antara kerusakan-kerusakan disebabkan karena menjadikan kuburan sebagai iyid, menjadikan kuburan sebagai tempat keramaian, tempat acara-acara, tempat keramaian, tempat perayaan. Di antara mafasidnya adalah as-salatu ilaiha wa tawaf biha. Akhirnya nanti akan membawa mereka untuk sholat menghadap kuburan. Lihat saja nanti. Wa tawaf biha, atau akan tawaf mengelilingi kuburan. Wa takbiliha wa istilamiha, atau menciumnya atau mengusapnya. Nah, dari yang besar dulu atau dari yang kecil dulu yang lebih fasih, akan membawa mereka mengusap-ngusapnya, akan membawa mereka menciumnya seperti Hajar Aswad, bahkan akan membawa mereka untuk tawaf mengelilinginya, bahkan sujud salat menghadapnya. Atau dibalik, akan membawa mereka salat menghadapnya, sujud di hadapannya, atau paling tidak mereka akan tawaf mengelilinginya, atau paling sedikit mereka akan mengusapnya dan menciumnya. Mana yang lebih sastra? Nah, ala kulli hal, kedua makna ada masing-masingnya. Apa ada masing-masingnya? Kalau yang mau ditonjolkan adalah bahayanya, maka yang paling besar ditunjukkan. Bahayanya sampai penyembahan berhala. Baru kemudian dikurangi. Paling sedikit mereka akan melakukan kebidaahan, memperlakukan kuburan seperti Hajar Aswad. Mengusapnya, menciumnya, dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Padahal batu, beli di pasar batu. Iya, kenapa enggak diciuminya di sana? Di tukang-tukang jual kijing, ya, mereka namakan kijing ya. Yang batu-batu untuk di kuburan itu. Kenapa enggak dicium semua tuh? Oh, itu lain. Kok ini kan loh, kamu enggak mencium orangnya, kok kamu cium batunya? Ada apa dengan batunya? Enggak ada keistimewaan apa-apanya. Dalilnya syair. Aku mencium dan mengusap-ngusap rumah Laila. Bukan karena rumahnya, tapi aku cinta dengan siapa yang di dalamnya. Ada syair seperti itu. Aku cinta melamun sampai temboknya ini gini-ginikan oleh mereka. Fadukulu. Disebut majnun. Laila majnun, bukan Lailanya yang majnun. Tetapi membuat nas junun. Membuat mereka jadi gila. Rumah digini-ginikan. Barakallahu fiikum, kembali kepada kitab. Terlalu jauh. Qala rahimahullah. Di antara kerusakannya, setelah yang tadi lebih kecil lagi, bahkan takbiluha wastilamuha wa ta'firul hudud ala turabiha. Bahkan ada orang yang menempelkan pipinya ke tanahnya seakan-akan itu memiliki barokah. Ambil tanah kuburan begini kan, ke pipinya. Wa ibadatu ashabiha wal istighasatu biha aw bihim. Beribadah kepada yang dikuburnya, menyembah yang dikuburnya, atau beristighatsah meratap kepada orang-orang yang dikubur, wasu'aluhum an-nashr, meminta rezeki, meminta kemenangan, meminta afiah, meminta qada'ud duyun, meminta dibayarkan hutang-hutangnya, wa tafrijil qurabat, meminta diselesaikan dari segala kesusahan-kesusahannya, wa ighatsatul lahafan, dan minta bantuan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Wa ghairu dhalik, dan lain-lainnya. Min anwa'ut talabat, dari berbagai macam permintaan-permintaan, permohonan-permohonan kepada kuburan. Allati kana ubadul awthan yas'alunaha awthanahum. Persis seperti para penyembah berhala meminta kepada sesembahan-sembahannya. Mereka, para penyembah berhala kepada berhala-berhalanya seperti itu. Meratap, memuji, mengusap-ngusap, menciumnya, ila akhirnya, kemudian meminta dengan berbagai macam doa. Aku minta keselamatan, aku minta rezeki, aku minta jodoh, aku minta keselamatan dari musuh, aku minta kemenangan, aku minta segala macam permintaan-permintaan. A'udzubillah min dzalik. Falau ra'aita ghulatal muttakhidina laha 'idan, kalau engkau melihat bagaimana orang-orang yang melampaui batas dalam menjadikan kuburan sebagai Eid. Qad nazalu 'anil akwari wad-dawabi idza ra'awha min kulli makanin ba'id. Kalau engkau melihat mereka, orang-orang ekstrim dalam membesarkan kuburan, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam membesarkan kuburan. Qad nazalu 'anil akwari wad-dawabi, sudah lebih rendah lagi dari dawab. Idza ra'awha min kulli makanin ba'id, kalau melihatnya dari jauh. Min kulli makanin ba'id, fa wada'u laha al-jubah, al-jibah, mereka letakkan jidat-jidatnya di kuburan tersebut. Wa qabbalul arda, mereka cium tanahnya. Wa kashafur ru'us, mereka buka kepalanya. Wa irtafa'at aswatuhum bid-dajij, dan terdengar suaranya keras. Dajij, sampai riuh ramai. Wa tabakau, mereka menangis. Tabakau bukan hanya menangis, berpura-pura menangis. Hatta tasma' lahumun nasyij, sehingga terdengar dari mereka rintihan. Wa ra'au annahum qad arbau fir ribhi. Kemudian mereka melihat diri mereka bahwa diri mereka sedang mendapatkan keuntungan. Alal hajij, keuntungan yang lebih daripada orang-orang haji. Fastaghasu biman la yubdi wa la yu'i, maka mereka pun meratap beristighatsah kepada sesuatu yang la yubdi wa la yu'i, yang tidak menciptakan, tidak pula mengembalikan, tidak mengadakan makhluk ini, dan bukan pula yang membangkitkan. Wa nadaw walakin min makanin ba'id, mereka memanggil-memanggil, tetapi memanggil dari tempat yang jauh. Hatta idza danu minha sallu 'indal qabri raka'atain. Tadi masih jauh, sudah manggil-manggil, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Semakin dekat, idza danu minha sallu 'indal qabri, mulai mereka salat menghadap kuburan, rakaat ini. وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوا مِنَ الْأَجْرِ وَلَا أَجْرَ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ. Mereka sholat dua rakaat dan mereka menganggap mereka mendapatkan pahala apa yang tidak didapat oleh para sahabat yang sholat kedua kiblat. Para sahabat ada yang mengalami sholat menghadap kiblat Baitul Maqdis dan kemudian Nabi mendapatkan wahyu untuk memalingkannya ke Masjidil Haram. Maka mereka sholat di dua kiblat. Kiblat pertama dan kiblat kedua. Masya Allah, itu keistimewaan mereka. Sholat ila kiblataini. Tetapi mereka menganggapnya apa yang mereka lakukan lebih hebat dari para sahabat yang sempat sholat ila kiblatain. Astagfirullah. Karena kiblat mereka ke orang soleh. Kiblat mereka ke kuburan Husain. Fatarahum haulal qabri ruk'an sujjada. Maka kamu lihat mereka menghadap kuburan dalam keadaan ruku' dan sujud. Yabtaguna fadlan minal mayyiti waridwana. Mereka mengharapkan keridhaan dari mayit dan mendapatkan fadl dari mayit. Bukan mengharapkan kepada Allah. Tapi yabtaguna fadlan minal mayyiti waridwana. Coba tanya mereka yang sedang merengek, menangis, memanggil-manggil Husain sambil menyakiti dirinya dengan pisaunya. Tanya, kamu tujuannya apa? Mereka tidak akan menutup-nutupi. Mereka akan jawab dengan jujur. Supaya Husain ridho. Supaya Husain ridho kepada kami. Betul-betul mencari keridhaan Husain. Betul-betul mencari keridhaan makhluk. Padahal Allah gambarkan orang yang hebat, orang yang istimewa, yabtaguna fadlan minallah waridwana. Orang-orang yang mengharapkan fadlan dari Allah dan keridhaannya. Mengharapkan keridhaan Allah. Tapi mereka terbalik. Justru yabtaguna fadlan minal mayyit waridwana. Mereka mengharapkan keridhaan dari si mati. Wa qad mala'u akuffahum khaybatan wa khusrana. Maka mereka hanya mendapatkan di tangan-tangan mereka kerugian dan kekecewaan. Atau kekecewaan dulu, baru khusran dan kerugian. Khaibah kecewa, khusran rugi. Mereka telah mala'u memenuhi akuffahum tangan-tangan mereka khaibatan wa khusrana. Telah memenuhi tangan-tangan mereka dengan kekecewaan dan kerugian. Fali ghairillahi bal lisyaitan ma yuraqu hunaka minal abarat. Dan itu untuk selain Allah, bahkan untuk syaitan. Mereka teteskan, mereka tumpahkan di sana air mata. Bukan untuk Allah, bahkan untuk syaitan. Bukan untuk Allah, bahkan untuk syaitan. Yartafi'nal aswat. Mereka keraskan suara mereka memanggil-manggil, ya Husain, ya Husain. Atau labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Atau nama-nama lain, ya Syekh, ya Maulana, ya ila akhirih. Yatlub minal mayyit minal hajat. Mereka meminta hajat-hajatnya kepada mayyit. Wa yus'al min tafrijil karabat. Mereka meminta dan si mayit diminta untuk bisa melepaskan segala macam kesusahan-kesusahan. Wa ignada wil faqat, atau mencukupi orang-orang yang miskin. Aw mu'afat dawil ahati wal baliyat, atau meminta mu'afah, minta afiyah orang-orang yang memiliki kejelekan-kejelekan dan bencana, minta diselamatkan. Tsumman sanau ba'da dzalika haulal qabri ta'ifina. Kemudian mulailah mereka bergeser setelah itu, insanau bergeser setelah itu di sisi kuburan yang lain, dan kemudian mulai mengelilingi kuburan tawaf sambil terus membaca talbiyah. Bukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, tetapi talbiyah labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Tashbihan lahu bil baitil haram. Dengan menyerupakan kuburan tadi seperti baitillahil haram, seperti Ka'bah. yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang diberkahi, sebagai petunjuk bagi seluruh alam, sebagai kiblat bagi kaum muslimin. Mereka samakan kuburan tadi seperti Ka'bah. Tsumma akhadhu fi taqbili wal istilam. Kemudian mulailah mereka setelah tawaf, mereka mengusap-usap kuburannya atau batu nisannya. Istilam, mengusap dengan tangannya, takbil menciumnya. Ara'aital hajar al-aswad wa ma yaf'alu bihi? Tidakkah kau lihat bagaimana Hajar Aswad? Apa yang diperlakukan atau apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan perintah dari Rasulullah SAW? Persis mereka lakukan pada kuburan seperti itu. La dalil, wala hadis, wala ayah, wala hujjah. Adapun batu Hajar Aswad, ada perintahnya, ada contohnya. Itu pun bukan untuk mengagungkan batu. Karena Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad berkata, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku tahu engkau ini batu. "Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku pun enggak akan mencium kamu. Baik. Berarti apa niatnya kaum muslimin tawaf di Ka'bah? Mencari keriduan Allah, mencontoh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Hajar Aswad? Mengusapnya, menciumnya. Sama, mencari keriduan Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi kuburan, apakah ada satu saja kuburan yang diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah SAW? Atau para sahabatnya? Para muhajirin wal ansar? Atau para tabi'in? Atau tabi'ihim? Tidak ada satupun. Kalaupun mau dikatakan ada di zaman jahiliyah, yaitu kepada Latta, karena Latta itu adalah kuburan. Kuburan seseorang yang kana yalutus sawik, mengaduk adonan kue, membuat kue, dibagikan kepada para hujjaj, karena terkenalnya kesolehan orang ini dan karomnya, kebaikannya, maka ketika mati kuburannya dibesarkan oleh musyrikin. Itu satu-satunya di zaman waktu itu kuburan yang dibesarkan, hanya kuburan Lat. Barakallahu fikum. Kamu tahu bagaimana Hajar Aswad dan apa yang diperlakukan padanya, dan bagaimana apa yang dilakukan oleh semua orang-orang yang wafdul Baitil Haram, pendatang-pendatang, tamu-tamu Allah ke Baitil Haram? Semuanya mereka lakukan kepada kuburan. Thumma affaru ladaihi tilkal jibah wal khudud. Kemudian mulailah mereka taburkan tanah kuburannya ke kepalanya, ke jidatnya, ke pipinya. Allati ya'lamullah annaha lam tu'affar kadzalika baina yadayhi fis sujud. Yang Allah mengetahui, mereka bahkan tidak mau melakukannya ketika sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Mau bukti? Kalau mereka enggak mau, kotor jidatnya ketika sujud untuk Allah. Lihatlah masjid-masjid mereka, kaum Syiah Rafidhah dan sejenisnya dan pengikutnya. Masih kurang bersih mungkin tekelnya, ditambah dengan sajadah. Di atas sajadah ada lagi sajadah. Ada permadani, ada sampai setebal ini. Kenapa? Jidatnya enggak mau kotor. Padahal Rasulullah SAW pernah sujud di atas tanah, mengotori jidatnya karena sujud di atas tanah, karena Allah, untuk Allah. Apakah mereka lakukan? Tidak. Kalau masjidnya ada pasir-pasirnya karena kotor kena debu, mereka gelisah ketika mau sujud. Mengeluarkan sapu tangannya, tutupin dulu, baru dia sujud. Tetapi kepada kuburan, mereka sengaja kotori jidatnya. Mereka sengaja taburkan di pipinya. Fahadha na'udzubillah ghuluwun. Laisa fawqahu ghuluw. Ghuluw yang sudah tidak ada bandingnya. Na'udzubillah min dhalik. Thumma kammalu manasika hajjil qabri. Kemudian mereka mulai menyempurnakan haji kuburnya. dengan taksir, dengan menggunting rambut tahallul. Bitaksir hunaka wal halaq, dan mereka dengan tukang-tukang cukur mereka cukur rambut. Wastamta'u bi khalaqihim min dhalikal wasan, mereka mengambil kenikmatan, kebaikan-kebaikan, yakni keuntungan-keuntungan dari berhala tersebut. Idlam yakun lahum indallahi min khalaq, karena mereka tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yu'ta li dhalikal wasan al qarrabin, masih ada lagi. Kadang-kadang juga mereka persembahkan ke kuburan itu sebagaimana yang biasa dulu musyrikin mempersembahkannya pada berhala. Ma huwa al-qarrabin, kurban-kurban. Bahasa kitanya sesajen-sesajen. Kalau orang haji mereka menyembelih hewan kurban, mereka juga tidak mau kalah. Haji kubur pun ada kurbannya. Yang punya kambing silahkan. Kalau gak punya ayam juga gak apa-apa. Tapi ayamnya ayam cemani. Yang hitam seluruhnya. Diiringi dengan kembang 7 warna. Dan minyak 1/2 gelas. Sebagai sesajian. Disingkat sesajen. Wa kanat salatuhum wa nusukuhum wa qurbanatuhum lighairillah, maka salatnya mereka, ibadah mereka tadi itu dalam bentuk tawafnya sampai qurbatuhum, korban-korban mereka, sesajen-sesajen mereka untuk siapa? Lighairillah rabbil alamin, untuk selain Allah, untuk selain Allah, untuk selain Allah. Dan mereka sadar, bukan bodoh tidak paham, sadar mereka kalau yang mereka berikan untuk selain Allah. Apa buktinya sadar? Ya silahkan tanya, itu untuk siapa? Pasti mereka akan bilang, supaya penghuni ini ridho. Berarti bukan untuk Allah, untuk penghuni kubur. Supaya penunggu tempat keramat ini tidak lagi marah. Jelas mereka jawab dengan tegas bahwa itu bukan untuk Allah. Kalau saja mereka masih punya iman, mereka akan berkata, ini untuk Allah. Maka kita akan luruskan. Kalau untuk Allah, kamu sembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11 Dzulhijjah atau tanggal 12 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha. Dan bukan diserahkan pada kuburan, tapi bagikan pada kaum muslimin. Fala ra'aitahum yuhanni ba'duhum ba'da wa yaqulu azzalallahu lana wa lakum ajran wa afiran wa hadza. Dan silahkan, kamu akan melihat mereka setelah selesai semua dari manasik haji kuburnya. Mereka akan saling mengucapkan selamat-selamat. Seperti kalian setelah Idul Adha atau Idul Fitri mengatakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga diterima amalan kita. Mereka juga akan berkata, azzalallahu lana walakum ajra, semoga Allah balas amalan kita dan amalan kamu. Wafiran mahabba, semoga mendapatkan balasan yang banyak dan bagian yang banyak. Harusnya ditanya, kenapa kau mengharapnya dari Allah Ta'ala? Kan kamu tadi niatnya untuk penghuni kubur. Harapkanlah dari penghuni kubur dong. Ini keanehan. Fa'idha raja'u, sa'alahum ghulatul mutakhallifina an yabi'a ahaduhum tawaba hujjatil qabri. Kalau sudah pulang, orang-orang yang ekstrim berlebih-lebihan tadi meminta pada saudara-saudaranya, yakni yang mutakhallifin, yang tidak hadir, enggak ikut, minta kepada yang sudah hadir, oh kamu kemarin sudah ya? Aduh saya belum, gimana kalau amalanmu saya beli saja? Lihat, sudah parah, ditambahi dengan parah yang berikutnya. Sa'alahum an yabi'a ahaduhum thawaba hujjatil qabri. Diminta oleh orang yang tidak hadir untuk menjual pahalanya kepada mereka. Bihajjil mutakhallif ila baitil haram. Gimana kalau kita jual saja dan saya beli? Dengan apa? Kamu saya hajikan. Orang yang tadi habis haji kubur dihajikan. Dengan harapan orang yang membayari tadi, membiayai, dapat pahala haji kuburnya. Astaghfirullah. Fayaqulu, itu pun ditolak oleh mereka. Orang tadi berkata, la wala bihajjika kulla'am. Tidak mau. Saya tukar. Walaupun dengan hajimu setiap tahun, saya enggak mau. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Berarti benar-benar mereka lebih mengagungkan kuburan daripada Baitullahil Haram. Hada lam natajawaz fi ma hakaina anhum. Kata penulis, ini tidak lebih dari apa yang kami dapatkan kisahnya tentang mereka. Artinya tidak dilebih-lebihkan. Seperti itu apa yang terjadi. Walastaqsayna jami'a bid'ihim wa dalalihim. Dan ini pun belum seluruhnya. Kami bawakan seluruh bid'ah mereka dan kesesatan mereka. Belum seluruhnya. Idhiya fauqa ma yakhtur bil bal. Karena apa yang mereka lakukan lebih-lebih lagi. Bahkan tidak terpikir di benak kita. Tidak terbayangkan sama sekali. Aw yaduru fil khayal. Bahkan enggak pernah terkhayalkan ada orang yang sampai kayak gitu. Apa itu diantaranya? Dan saya pernah mendengar dari orang yang sudah taubat. Demi Allah Ustaz, saya pernah makan tanah kuburan. Udah diceritakan belum di sini? Tidak ada. Dimakan tanahnya. Jadi setelah tawaf, setelah apa yang dilakukan tadi semua, dia ambil tanahnya, dia makan. Bismillah dia telan. Untuk apa? Saya waktu itu berkeyakinan, kalau ini kuburan orang soleh. Sehingga tanahnya sudah bercampur dengan jasad orang soleh tadi, sudah menjadi tanah. Sehingga di tubuh saya ada bagian kecil dari si mayit. Sehingga saya selamat dari neraka, sebagaimana si mayit itu selamat dari neraka. Astagfirullah. Kok mengerikan sekali. Enggak terbayang ada orang sesesat itu. Tapi mau tidak percaya orang yang melakukannya yang cerita setelah taubat. Wallahi atubu ilallah, atubu ilallah. Aku bertaubat pada Allah. Aku terlalu jauh ketika itu, kata dia. Wa hadha mabda' ibadatul asnam. Itu semua merupakan fondasi dari penyembahan berhala. Di zaman kaum Nuh. Kama taqaddam, sebagaimana sudah lewat pembahasannya. Wa kullu man syamma adna ra'iha minal ilmi wal fiqh ya'lam anna ahammal umur sajdud dari'ah. Siapa yang sudah sempat mencium sedikit saja dari harumnya ilmu fiqh, niscaya dia akan tahu bahwa sebesar-besar perkara yang paling penting adalah saddud dari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Syar. Ini pintu-pintu syar. Nah, kalau kamu di sini dalam keadaan melihat pintu-pintu terbuka seperti itu, sangat-sangat berbahaya. Bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Maka syariat mengajarkan tutup pintu kejelekan ini dan menjauhlah dari pintu kejelekan. Jangan dekat-dekat sana. Allah tidak menyatakan la tazni. Allah menyatakan la taqrabu zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Tidak. Tapi Allah katakan jangan dekati zina. Sebab sebelum zina, di sekitarnya ada pengantar-pengantarnya. Ada pintu-pintunya. Ikhtilaf, bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam satu tempat. Bertemu berduaan tanpa mahram. Tidak menutup hijabnya dengan baik. Kemudian saling memandang. Maka semua sudah Allah tutup. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Sudah disuruh oleh Allah tutup semua. Setelah dilarang, enggak boleh ikhtilat, enggak boleh saling memandang, enggak boleh ketemu kalau bukan mahram, enggak boleh berbicara, enggak boleh, tutup semua pintunya, aman kamu. La taqrabu, jangan dekati zina. Dekat saja jangan, jauh-jauh. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini, siapa yang pernah mengkaji ilmu syariat, ilmu fikih khususnya, maka dia akan tahu sepenting-penting perkara dalam masalah fikih ini adalah saddud dzari'ah, menutup pintu kejelekan ila hadzal mahdzur, pada perkara yang jelek. Wa ana sahib asy-syara' a'lam bi 'aqibati ma naha 'anhu wa ma ya'ulu ilaih, dan sesungguhnya pemilik syariat ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui akibat dari apa yang dilarangnya dan apa yang akan dibawa ke sana olehnya. Sahibu syariah tahu ini jalan menuju kemana, tahu ini jalan menuju kemana, ini jalan menuju kemana, ini jalan menuju kemana. Salah satunya yang sedang kita bahas, tutup, jangan dibangun kuburan, tutup lagi. Jangan diberi nama, tutup lagi. Jangan kalian beribadah di kuburan. Ibadah kepada Allah di rumah atau di masjid, itu tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Ya untuk Allah, walaupun untuk Allah, jangan. Tutup pintunya. Tadinya untuk Allah, tapi ketika sudah merasa kok di masjid biasa-biasa aja, di sini saya merinding, sholatnya kayak lebih khusyuk. Jangan-jangan mulai masuk setan. Jangan-jangan ruhnya si wali ini ada di sebelahku. Ya wali Allah, langsung berbisik, wahai syekh. Tutup lagi pintunya. Jangan diberi warna, jangan diberi lampu, sehingga orang enggak berdatangan ke sana karena terang benderang. Akhirnya duduk di sana karena terang benderang, main kartu di sana, ila akhirnya jangan. Padamkan lampunya. Tidak boleh. Lampu buat orang hidup, bukan buat orang mati. Tutup lagi, semua ditutup. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah yang maha tahu, ini nanti kemana kalau dibuka pintunya, ini nanti kemana kalau dibuka pintunya, ini nanti kemana kalau dibuka. Semua Allah tahu dan Rasulullah SAW diberitahu. Maka Rasulullah SAW menutup semua pintu-pintu kejelekan tadi. A'lamu bi'aqibati ma naha 'anhu. Dia lebih tahu tentang akibat dari apa yang dilarangnya dan apa yang dibawa kepadanya oleh apa yang dilarang tadi. Wa akam fi nahyihi 'anhu wa tawa'udihi 'alaih. Maka dia mengokohkan larangannya dan menyebutkan ancaman-ancaman atasnya. Wa annal khaira wal huda fi ittiba'ihi wa ta'atihi. Dan juga mengetahui bahwa kebaikan dan petunjuk adalah dengan mengikuti Rasulullah, dengan mentaati Rasulullah. Wa syarru dhalalah, dan kejelekan dan kesesatan adalah pada penyelisihan Rasulullah, pada kemaksiatan menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, juz ke-1 halaman 210 sampai 213. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira wal afu minkum alal itala. Lebihnya sampai hampir 20 menit. Samihuni. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.